أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. Karena itu, ingatlah kalian kepadaku, niscaya aku ingat pula kepada kalian. Dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kalian mengingkari nikmatku. Bimbingan, zikir, dan doa. Doa untuk mendapat karunia anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam nikmat, terutama nikmat hidayah. Sebagai salah satu pelajaran yang penting bagi kehidupan seorang muslim, ia harus meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan yang baik. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, Surat Al-Ahzab, ayat ke-21, yang artinya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah SAW itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Maka dari itu, Islamnya pun akan sempurna. Dari sinilah kita harus memperhatikan berbagai macam adab yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam contohkan. Dan kali ini kita akan membahas doa untuk mendapat karunia anak. Pendengar yang berbahagia, karunia anak merupakan kenikmatan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita wajib mensyukurinya, di antaranya dengan berdoa dan mendoakan orang yang diberi karunia tersebut. Doa tersebut adalah Burikalak fil mauhub wa syakartal wahib wa balagha ashuddahu wa ruziqta birrahu. Artinya, kamu bersyukur kepada yang memberi karunia, dan mudah-mudahan karunia itu diberkahi untukmu, dan menyampaikannya kepada usia dewasa, dan dijadikannya sebagai anak yang berbakti. Hadis dhaif, riwayat Hasan Basri. Dalam Sahih Bukhari, dari Asma radhiyallahu ta'ala anhuma berkata, saya mengandung Abdullah bin Zubair dan telah sempurna masa kandungannya. Lalu saya keluar menuju Madinah dan singgah di Quba dan melahirkannya di sana. Kemudian saya membawanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan meletakkannya di pangkuannya. Kemudian beliau minta diambilkan kurma lalu mengunyahnya, kemudian meludah dalam mulut Ibnu Zubair. Jadi ketika itu yang pertama masuk ke mulutnya adalah ludah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mentahniknya dengan kurma dan mendoakannya dan memohon keberkahan untuknya. Saat itu dia bayi pertama yang dilahirkan dalam Islam. Hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Dalam sahih Al-Bukhari juga dari Abu Musa radhiyallahu taala anhu berkata, saya dikaruniai seorang putra lalu membawanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau menamainya Ibrahim. Dan beliau mentahniknya dengan kurma dan mendoakannya dengan keberkahan dan menyerahkannya kepadaku. Anak tersebut adalah putra sulung Abu Musa radhiyallahu ta'ala anhu. Hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Hammad bin Ziyad berkata, ketika itu jika Ayub memberi ucapan selamat kepada seorang yang dikaruniai anak, mengucapkan, Ja'alallahu mubarakan alaik wa ala ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang artinya semoga Allah menjadikannya keberkahan untukmu dan untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga telah diriwayatkan oleh At-Tabrani dalam kitab Ad-Du'a dari jalurnya As-Suri bin Yahya rahimahullah berkata, seseorang telah dikaruniai anak lalu seorang laki-laki mengucapkan selamat untuknya dengan berkata, mudah-mudahan menjadi seorang kesatria. Maka Hasan Al-Basri berkata, siapa yang memberitahumu? Ucapkanlah, Ja'alallahu mubarakan alaik wa ala ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikannya keberkahan untukmu dan untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sanadnya tidak mengapa.